kau ucap yang tak pernah kau anggap di setiap patah kata menunggu penantianku. Tu kau menepatinya. Masa indah dahulu kerap di depan mata, haruskah ku katakan ia temukan akhirnya. Inikah akhirnya? Dan langkahku kini hanya untuk jauhimu. Ku yang bersalah. Akulah yang datang kedua. Tak mungkin ku rasa bahagia dikala engkau di sana bersamanya. Indahnya pagi hari menatap kau di sisi, menjalin senda gurau kelakar berderai-derai. Tak akan terjadi. Di saat senja, usai menembus masa, usai meretas coba, dan kita tetap bersama. Impian belaka, dan langkahku kini hanya untuk jauhimu. Ku yang bersalah. Akulah yang datang kedua. Tak mungkin ku rasa bahagia.